Apaan sih ini orang? Ya ini peserta keempat. Ya. Ya ini dia, Aulia. jadi bercabang dua. Komentator termasuk Soima di sana. Soima, silakan. Aulia Indonesia. Aulia. Iya, Mak. Kamu penampil terakhir untuk apa namanya? Yang single. Solo. Yang solo, yang sendiri. Dan kamu menutup penampil terakhir untuk solo sangat-sangat bagus.